Konsultasi Syariah. Cara sholat di atas pesawat. Pertanyaan, bagaimana cara sholat di atas pesawat? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Ketentuan sholat di atas pesawat sama dengan sholat di atas kendaraan lainnya. Meskipun ini kasus modern, namun ini sudah ditulis yang serupa sejak zaman An-Nawawi. Beliau menyebutkan dalam kitabnya Al-Majmu', sebuah permasalahan yang mirip dengan sholat di atas pesawat. Beliau mengatakan, sah sholat seseorang yang diangkat di atas kasur di udara. Mengenai cara sholat di atas pesawat, ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan. Pertama, dalam sholat wajib, berdiri merupakan rukun sholat bagi yang mampu. Dalam hadis dari Imran bin Husain, yaitu sahabat yang punya penyakit bawasir, dia menanyakan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai cara sholatnya. Beliau bersabda, yang artinya, sholatlah sambil berdiri, jika tidak mampu, silakan sambil duduk. Jika tidak mampu, maka sambil berbaring miring. Hadis riwayat Bukhari. Di beberapa pesawat Saudi, disediakan musola. Dalam kondisi tenang, memungkinkan bagi penumpang untuk sholat dengan posisi berdiri. Dan jika tidak memungkinkan, atau dikhawatirkan terjadi turbulensi secara tiba-tiba, dibolehkan untuk sholat sambil duduk. Lajnah Daimah untuk fatwa Saudi Arabia ditanya, bolehkah sholat di pesawat sambil duduk karena malas, padahal sebenarnya mampu melakukan dengan berdiri? Jawaban para ulama di sana, tidak boleh sholat sambil duduk di pesawat, juga di kendaraan lainnya, ketika mampu untuk berdiri. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Dalam hadis dari Imran bin Husain, juga disebutkan, sholatlah sambil berdiri, jika tidak mampu, maka sambil duduk. Jika tidak mampu, maka sambil berbaring ke samping. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Kemudian ditambahkan pula, jika tidak mampu, maka sholatlah sambil terlentang. Wabillahi taufik. Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah. Kedua, boleh menghadap ke arah manapun sesuai pesawat. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bercerita, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraannya sesuai dengan arah kendaraannya. Namun jika ingin melaksanakan sholat fardu, beliau turun dari kendaraan dan menghadap kiblat. Hadis riwayat Bukhari. Menghadap kiblat saat sholat fardu termasuk syarat sholat. Hanya saja untuk sholat di atas kendaraan bisa jadi gugur kewajiban menghadap kiblat. Meskipun tetap dianjurkan ketika takbiratul ihram menghadap kiblat terlebih dahulu, sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersafar dan ingin melaksanakan sholat sunnah, lantas beliau mengarahkan kendaraannya ke arah kiblat. Kemudian beliau bertakbir, lalu beliau sholat sesuai arah kendaraannya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan Al-Albani. Di pesawat, kondisi ini tidak mungkin. Karena penumpang tidak mungkin mengarahkan pesawat ke kiblat agar bisa takbiratul ihram. Karena itu, Anda bisa sholat dengan menghadap kemanapun sesuai arah pesawat. Demikian, Allahu A'lam.